Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Ini majelis kita yang terakhir dari rangkaian daurah ini. Manfaatkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk semampu kita. Nah, ada yang bertanya. Setelah kita ketahui bahwa orang yang berhubungan suami istri di bulan Ramadan, kafarahnya adalah berpuasa 2 bulan berurutan, ya, berturut-turut. Kalau tidak mampu membebaskan budak, nah ini keliru. Terbalik, kafarahnya adalah membebaskan budak. Pilihan pertama membebaskan budak muslim, itu pilihan pertama. Pilihan kedua, jika itu tidak mampu dan di zaman kita itu kafarah itu tidak bisa terrealisasi yang pertama. Langsung yang kedua saja. Pilihan yang kedua itu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, pilihan yang ketiga memberi makan 60 fakir miskin. Pertanyaannya, mungkin apa sahabat yang dikisahkan pada hadis Abu Hurairah yang telah lalu hanya memberikan sekeranjang kurma? Ya, lebih dari itu hanya pada keluarganya saja. Jawabannya pertama, itu diberikan kepada keluarganya bukan sebagai kafaroh. Jadi ceritanya sahabat tersebut dia fakir, ya, fakir, dan dia yang paling fakir di Madinah, keluarga yang paling fakir dia. Jadi jika ada sedekah, yang paling butuh disedekahi dia, begitu ceritanya. Nah, ketika dijelaskan oleh Nabi SAW konsekuensi hukum perbuatannya, bayar kafarah, pilihan yang pertama tidak mampu, pilihan yang kedua tidak mampu, sampai pilihan yang ketiga juga tidak mampu, sehingga sempat terdiam di situ. Kemudian tidak lama berselang, di majelis yang sama datang seseorang bawa sekeranjang kurma, ya, jumlahnya lumayan itu, ya, bisa untuk bayar kafarah karena Nabi SAW memberikan sekeranjang kurma itu kepada dia. Kemudian Nabi mengatakan, memerintahkan kepadanya untuk bayar kafarahnya, ya, tasaddaq bihi, bersedekah dengan ini untuk bayar kafarah. Nah, itu pertama. Jadi itu cukup untuk bayar kafarah sesuai dengan perintah Nabi. Tetapi orang itu menimpali, ya, mengatakan kepada Nabi SAW, tidak ada di Madinah ini yang paling butuh sedekah dibanding saya. Saya yang paling fakir. Nah, artinya, maknanya bagaimana bisa saya sedekahkan ke orang padahal saya lebih butuh disedekahi. Gitu. Akhirnya Nabi mengatakan, at'imhu ahlak. Kalau begitu beri makan keluargamu dengan itu. Artinya tidak jadi untuk bayar kafarah. Tidak jadi untuk kafarah, hanya untuk dia sendiri. Hanya diberikan ke dia, disedekahkan ke dia untuk dia makan bersama keluarganya. Karena dia lebih butuh. Begitu. Ya. Tolong jelaskan tentang jual beli salam dan syaratnya. Nah, jual beli salam disebut juga jual beli salaf. Disebut salaf karena secara makna adalah taslim al-qimah, ya, atau istilam, ya, istilam al-qimah, qimat as-sila'ah. Islaf qimat as-sila'ah. Nah, jadi salam itu artinya penyerahan. salaf penyerahan terlebih dahulu. Karena dalam jual beli salam yang juga disebut salaf itu diserahkan terlebih dahulu harganya. Misalnya jumlah barang dagangan itu misalkan harganya, harga barang dagangan itu misalkan 5 juta misalkan. Atau terlalu besar 5 juta. Nah, terserah contohnya 1 juta misalkan. Nah, 1 juta mau beli sesuatu ya, harganya 1 juta. 1 juta ini diserahkan langsung kepada penjual. Nah, itu salam, ini penyerahan. Salam itu artinya penyerahan harga. Salaf juga begitu, mendahulukan harga sebelum barang. Barangnya belum ada. Barangnya belum ada. Sudah buat akad ya, harganya jelas. Sekian harganya, barangnya juga sudah jelas. Barangnya adalah ini dan ini, jelas semua sifat-sifatnya, kriterianya jelas, tidak boleh ada yang samar di situ. Serba jelas semuanya, jenis barangnya, apa barangnya, jenisnya, sifat-sifatnya semuanya diperjelas, jumlahnya berapa, sudah jelas semuanya. Tapi barangnya belum ada. Tapi sudah jelas semuanya, ya. Jenis, jumlah, sifat-sifat. Dan jelas juga waktu penyerahannya, diserahkan misalkan dalam waktu setengah tahun ke depan, misalnya 6 bulan jangka waktunya, tanggal sekian ya, bulan sekian diserahkan barang itu. Nah, serahkan harganya, itu syarat-syaratnya. Nah, diambil harganya oleh dia, kemudian dia berusaha menghasilkan barang yang dibeli itu, dia berusaha mencarinya dan menghasilkannya. Kalau itu hasil panen ya ditunggu sampai panen, kemudian dia datangkan sesuai dengan perjanjian, ya, tidak keluar dari itu dalam hal barangnya, jenisnya, sifat-sifatnya dan waktu penyerahannya. Itu salam. Nah, itu boleh, itu dibimbingkan oleh Nabi Alaihissalam pada sahabat. Nah, tapi harus terpenuhi semua itu syarat-syarat. Jika ada yang tidak terpenuhi itu bukan salam, tidak bisa. Apakah akad jual beli bisa diganti dengan tulisan? Misal gorengan 2.000 sama dengan 3. Ya, dapat 3. Begitu tertulis. Murah gorengannya. 2.000 dapat 3. 2.000 sama dengan 3. Masya Allah. Nah, misalnya 1.001. Ya. Roti 500 sama dengan berapa? 1 ya. 1 mungkin. Tapi ditinggal, tidak ditunggu. Nah, jadi si pembeli ambil sendiri barangnya dan bayarnya diletakkan di kotak uang yang disediakan penjual. Terkadang terjadi selisih uang karena ada yang ambil gorengan dulu dalam belum bayar. Wah, utang. Bangkrut lama-lama kalau begini. Tanpa si penjual tahu siapa yang berutang, ya jelas bangkrut. Apakah jual beli misal yang dibolehkan? Ya, yang diboleh, ya, pada asalnya boleh, ya. Istilahnya dalam ilmu jual beli itu mu'athah, artinya serah terima tanpa terjadi pembicaraan, karena sudah difahami harganya. Jadi intinya jual beli mu'amalah jual beli itu ada kemudahan-kemudahan. Yang penting bebas dari kedzaliman. Bebas dari kedoliman, bebas dari ghoror. Ghoror itu spekulasi tingkat tinggi yang sifatnya perjudian, tidak jelas. Bebas dari riba, ya. Bebas dari hal-hal yang disebutkan. Nah, selama bebas dari hal-hal tersebut, maka boleh, ya. Pada asalnya muamalah itu boleh. Misalkan ini, pasang nimpang gorengan kemudian diberi harga, kan jelas 2.000 dapat 3. Nah, gitu. Orang datang lihat. Jadi ini sudah tahu harga yang sekian. Nah, kemudian diambil, ya, dia bayar, sah. Enggak masalah. Tapi jangan ada yang kayak gini, yang utang-utang ini yang jadi masalah. Ini yang tidak bisa. Tambah lagi tulisan di situ, tidak menerima utang. Itu. Tidak menerima utang. Ya, atau tambah bagi yang mau berutang hubungi nomor ini gitu. Artinya kan itu kan akot anu, akot tambahan apa? Di luar yang normal, jadi ya harus ada pembicaraan tersendiri. Atau dicatat, ya, siapkan buku catatan. Nah, asalkan itu saja. Amanah-amanah orangnya ini kalau tidak bangkrut nanti. Bolehkah melihat ular di kebun binatang? Ke kebun binatang itu memang melihat binatang. Binatang apa saja yang ada di sana, di kurungnya, dilihati. Memang tujuannya ke sana melihat binatang. Ya mungkin problemnya dia terkait perintah membunuh ular. Namun kita tidak mampu melakukannya. Wah, bagaimana mungkin bisa ditangkap petugas membunuh ular di kebun binatang? Oh, disiapkan untuk dilihat bukan untuk dibunuh. Nah. Nah, boleh dilihat, dikenali. Nah, bisa juga pembelajaran, dari sisi pembelajaran ini biasanya kan di antara tujuannya itu, di sana kan ada keterangan, ini berbisa, ini tidak, ini jadi nanti jika di luar secara praktek yang betul-betul bisa dipraktekkan dapat ular di luar kan berhati-hati nanti. Ketemu ular ini, oh ini berbisa, membunuhnya saya juga harus hati-hati toh. Jangan sampai kena bisanya. Nah, yaitu itu mungkin nilai-nilai positifnya ketika ke kebun binatang itu. Kadar dosa bila kita membaca berita-berita di medsos, detikom dan sebagainya tentang politik dan sebagainya, seberapa besar? Di sana ada gambar makhluk hidup, audio musik dan seterusnya. Na'amullah musta'an. Pada dasarnya ini kan terkait dengan masalah akhbar ya, yang namanya berita ya. Berita ya sebatas hajat jika ingin mengikuti berita. Berita sebatas hajat. Nah, tergantung hajat masing-masing. Nah, sekarang mengikuti berita politik, apa kita politikus misalkan yang ikut berpolitik, mengikuti berita politik ini dan itu. Kalau tidak ya pusing sendiri. Politik itu dalam hitungan jam saja berubah-ubah kok itu. Seperti disebutkan dalam dunia politik itu tidak ada apa? Istilahnya kata mereka, tidak ada kawan dan lawan yang abadi. Itu. Jadi pusing sendiri. Dan itu perubahannya cepat sekali. Dalam hitungan sehari, dua hari berubah-ubah arah politik seorang tokoh atau kondisi politik yang ada itu terus berubahnya. Tergantung sekarang motivatornya, apa hajatnya untuk mengikuti berita itu. Dan ketika mengetahui misalkan perkembangan politik seperti ini, apakah bisa berbuat sesuatu ya, jika itu misalkan terkait politik kondisi negara yang penting, apa bisa melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu malah salah. Nah, atau ya itu, jadi jika tidak hanya pusing sendiri nanti. Nah, jadi pusing sendiri gitu loh. Nah, mencari sesuatu yang memusingkan diri sendiri karena juga tidak bisa berbuat sesuatu. Nah, atau mungkin berdoa ya, jika melihat hal-hal yang mengkhawatirkan menurut dia perkembangan politik. Tapi kan bukan berarti harus diikuti tiap hari ya, begitu. Nah, Dan juga kalau jika iman tidak kuat, yaitu tadi, nah bahaya menyibukkan pikiran, ya malah membuat cemas dan seterusnya. Nah, dan juga tidak bisa berbuat apa-apa, ya tidak perlu. Nah, tidak usah. Ya secara umum saja mungkin mendengar, oh, kondisi begini ya, banyak-banyak doa saja. Mudah-mudahan Allah SWT menyelamatkan negeri kita, negara kita dari makar-makar musuh-musuh Islam, dari makar-makar komunis, Syiah dan yang lainnya. Ya. Adapun mengikuti ya, rutin, wah ini yang ana menyarankan, ya, menasihatkan, jangan, ya. Dan waktunya juga sayang. Nah, belum lagi nanti bisa terjerumus dalam kila wakal. Ya, ini banyak kan berita-berita hoax sekarang, ya, kan begitu. Nah, atau juga masuk ke idha'atul waqt. Nah, kila wakal ini adalah idha'atul waqt sudah. Jika itu hanya hoax, isu-isu yang tidak jelas asal usulnya, kan jadinya idha'atul waqt, membuang-buang waktu. Sebagaimana membuang-buang harta dilarang, membuang-buang waktu juga dilarang, kila wakal dilarang. Nah, apalagi jika kita juga terpancing untuk berbicara, ya, tanpa dasar ilmu. Nah, sehingga bisa saja nu'akhad alaih, ini hati-hati, terpancing kemudian berbicara sesuatu tanpa pertimbangan ilmiah, ilmu, dasar ilmu, jadi bumerang bagi kita. Nu'akhad alaih, kita kena hukuman syariat, terkena ada konsekuensi hukumnya dalam syariat ucapan kita, ya. Bukan masalah hukum nanti, hukum ditangkap polisi atau semisalnya, bukan itu. Sebelum itu semua yang paling penting adalah hukum syariat Allah. Kita berbicara apa ini sudah ada dasar hukumnya, benar apa tidak, itu semua yang terpenting. Nah, ditambah lagi ini tadi digambarkan banyak gambar makhluk hidup, ya itu. Nah, muskilahnya sekarang seperti itu. Nah, ya, musik, ya. Yang namanya gambar makhluk hidup sebenarnya itu pada dasarnya kan haram memang. Nah, jadi pada dasarnya haram pelakunya membuat gambar atau mendatangkan gambar, memproduksi gambar. Nah, itu jelas haramnya. Adapun seseorang yang misalnya membuka berita seperti itu, kan muncul gambar. Dia bukan produsen gambar itu, bukan. Bukan dia yang membuat gambar itu, tapi dia melihat kan itu. Nah, berbeda. Ya, tetapi dari sisi lain, gambar-gambar itu banyak yang berbahaya, ya, fitnah. Kemudian ya jarang, memang hampir semua musik itu menjadi satu yang secara keumuman sudah dianggap halal, memang secara keumuman kaum muslimin, bahkan dianggap pelaris, tidak seru kalau tidak ada musiknya. Nah, ya, jadi memang hati-hati sekarang, apa hajatnya selain politik misalkan. Nah, buat apa mengikuti berita-berita itu? Apa pertimbangannya kan? Atau misalnya berita olahraga atau berita apa yang lainnya? Nah, ekonomi, ya, atau yang lainnya. Intinya sekarang kita mengacu saja ke hadis ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Nah, perhatian, semangat kepada yang bermanfaat bagimu, kepada sesuatu yang bermanfaat bagimu. Ya, ini bermanfaat untuk akhirat. Minimal, ya, jika tidak bermanfaat untuk akhirat, minimal bermanfaat untuk dunia kita, untuk mendukung maslahat hidup kita. Jika dia mungkin seorang pengusaha ada mungkin berita-berita ekonomi tertentu yang dia ikuti karena dia berhajat terkait dengan usahanya, ya, maka sebatas itu dengan penuh kehati-hatian tentunya. Nah, sedapat mungkin jika bisa mendapatkan berita yang tidak ada gambarnya, yang tidak ada, bebas dari musik. Begitu, penuh kehati-hatian yang tinggi. Tayyib dan hajat itu ya biqadril hajat, sesuai dengan hajatnya. Nah, jangan terbawa nanti ikutin berita-berita yang tidak ada kepentingannya, tidak butuh. Jika tidak bermanfaat bagi kita. Tayyib, hiris ala ma yanfa'uk, yang bermanfaat, yang memang kita ada hajat. Ya. Kemudian mohon pertolongan kepada Allah, ya, ketika itu memang bermanfaat buat kita, dan jangan merasa lemah, karena begitu hadisnya. Nah, jika itu misalkan berita tentang olahraga, ya, sepak bola dan yang lainnya, apa hajatnya buat kita? Apa hajatnya buat kita? Nah, ya, memenuhi file di otak saja, mending filenya untuk yang bermanfaat, untuk ilmu gitulah, daripada atau yang semisalnya tidak ada hajatnya. Nah, jadi kesimpulannya tadi, jika memang kita berhajat terhadap berita itu, masuk dalam ihris ala ma yanfa'uk, tetapi dengan kehati-hatian yang tinggi, ya. Jika ternyata ya itu bisa membahayakan kita, nah, bisa menjerumuskan kita dalam hal yang diharamkan, maka tinggalkan. Nah, tinggalkan. Baik. Ya, terkait dengan bisnis kita, ya, kita butuh, tapi itu juga bisa menyeret kepada yang merusak iman kita, melemahkan iman kita, nah, tinggalkan. Nah, ya, al-barakah minallah. Begitu. Nah, sibukkan diri dengan ilmu. Di masa seperti ini sibukkan diri dengan ilmu. Ya, perkembangan politik, perkembangan apapun yang terjadi di luar ini, sibukkan saja diri dengan ilmu. Nah, yang penting kita menyiapkan diri masing-masing. Menyiapkan diri masing-masing dengan ilmu, iman, amal soleh, siapkan keluarga kita. Ya, itu yang terpenting. Sehingga apapun yang terjadi, kita punya kesiapan. Nah, selain itu, kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, tidak banyak yang bisa kita berbuat, kecuali yang bisa kita melakukan, ya, dakwah. Itu tadi, menyiapkan diri kita, keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita, ajari tauhid, ajari akidah, ajari halal haram. Jika semuanya kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, ya, insyaallah keadaan akan lebih baik. Tapi dengan kondisi rakyat, masyarakat kaum muslimin, ya, tidak beres akidahnya, tidak beres tauhidnya, ya. Tidak menjaga syariat halal haram, ya, tidak terbedakan, ya. Artinya kondisi ya seperti itu. Nah, maka itu keterpurukan. Nah, maka akan datang musibah, bala, ujian sebagai teguran, ya, teguran dari Allah, adab dari Allah, semuanya agar kembali berbenah diri semuanya dari seluruh kalangan. Nah, dari seluruh lapisan, seluruh pihak jika ingin ya baik. Nah, itu barakallahu fikum, sibukkan baca Quran, ya, tadabbur, ya, ayat-ayat Al-Quran, baca hadis-hadis, ya, belajar akidah, belajar fikih, belajar majelis-majelis ta'lim, ya, sibuk ibadah, salat-salat sunnah, qiyamul lail, puasa-puasa sunnah. Di samping itu, aktivitas-aktivitas keseharian, bekerja yang bermanfaat untuk ma'isyah. Nah, ya, untuk menghidupi, menafkahi diri dan keluarga. Sibukkan diri dengan itu semua. Nah, jika Allah menghendaki kita jadi sesuatu, ya, kita punya kesiapan, yang penting itu. Nah, yang penting itu. Jadi jangan kemudian jadi terbawa oleh akhirnya dengan situasi yang ada kemudian jadi cemas, jadi putus asa. Nah, itu dari syaitan. Tidak boleh putus asa. Putus asa itu dari syaitan. Dan terkait dengan ini tadi, seperti yang saya gambarkan, itu mengikuti berita-berita itu hanya akan melemahkan iman. Dengan apa yang digambarkan ini oleh penanya, masya Allah, digambarkan bahwa kondisi ya ada musiknya, ada gambar hidupnya, ada ininya, itu melemahkan iman jelas. Nah, melemahkan iman. Nah, jika ada yang merasa biasa-biasa saja, itu berarti sudah mati hatinya, sudah tidak terasa. Sudah biasa, enggak apa-apa kok, enggak terpengaruh. Bukan tidak terpengaruh, bukan tidak terpengaruh. Hati Anda sudah mati, sudah biasa dengan yang seperti itu. Bagi yang imannya masih bagus, itu seperti kesengat gitulah. Terasa dia kesengat, lihat gambar ini, lihat gambar itu. Wah, musik begini, kesengat dia. Enggak. Mesti bergolak yang punya iman. Nah, adapun jika sudah biasa, terbawa oleh itu, sibuk menikmati, itu berarti sudah rusak jika itu. Sudah seperti itu. Nah, sibukkan diri dengan ilmu, ya, baca kitab, Quran, baca kitab, atau sebatas faedah-faedah yang mungkin ada grup-grup WA dan semisalnya di sana ada faedah-faedah ilmiah, ada audio-audio dari masyayikh, asatidzah, itu sibukkan diri dengan itu semua. Nah, menambah iman. Ya, mengasah ilmu, mengasah iman. Sibukkan diri dengan ibadah seperti yang digambarkan tadi, selainnya untuk aktivitas ya yang bermanfaat terkait dengan dunia kita. Nah, Allah musta'an. Kapan kamu membaca Al-Fatihah ketika sholat jahriyah? Nah, pertama, ana beri faedah bahwa membaca surat Al-Fatihah bagi makmum yang rajih hukumnya wajib, bukan rukun. Dan itu pendapat yang difatwakan oleh Ibnu Baz. Salah satu pendapat, ya, dan itu yang difatwakan Ibnu Baz, dan itu yang lebih sesuai dengan dalil. Wajib, bukan rukun. Itu pertama. Ya, jadi jika ada makmum yang tidak baca Al-Fatihah, baik sholat sirriyah maupun jahriyah, ya, wajib baik sirriyah maupun jahriyah. Jika ada makmum tidak baca Al-Fatihah, secara sengaja dia berdosa dan hukumnya tidak sah sholatnya. Nah, tetapi karena dia wajib bukan rukun, apabila lupa. Baca Al-Fatihah dimaafkan. Jika dia bukan masbuk, tidak usah sujud sahwi. Jika dia ikut dari awal sampai akhir, ya, lupa baca Al-Fatihah di salah satu rakaat misalnya, tidak usah sujud sahwi. Adapun jika dia masbuk, misalkan ketinggalan satu rakaat dari imam atau lebih dari itu, ketika imam sudah salam, dia nambah kan salat sendiri menyempurnakan. Ternyata ada salah satu rakaat yang bersama imam lupa baca Al-Fatihah, maka sujud sahwi. Nah, sujud sahwi karena meninggalkan sesuatu yang wajib dalam keadaan lupa. Nah, sujud sahwi karena dia sudah terpisah dari imamnya di saat masbuk, maka dia sujud sahwi. Nah, begitu pula karena hukumnya wajib bukan rukun, dimaafkan jika ada udzur semisal lupa tadi. Misalkan datang imam sedang ruku. Imam sedang ruku, dia datang bergabung dengan imam, ya, dalam keadaan imam sudah rukuk. Dia bertakbir, angkat tangan takbiratul ihram, ya, Allahu akbar. Turunkan tangan langsung rukuk, jangan bersedekat. Ya. Jadi langsung ikut rukuk sambil turun bergerak rukuk sambil takbir, takbir peralihan. Nah, dapat rukuk bersama imam, dapat kadar tumaknina, rukuk bersama dengan imam. Berarti dia dapat rakaat itu. Dia tidak sempat baca Al-Fatihah kan? Ya. Karena udzur. Karena wajib mutaba'atul imam. Jika dia berdiri baca Al-Fatihah dulu, menyelisihi imam. Padahal Nabi mengatakan, innama ju'ilal imam liutamma bih. imam itu jadikan imam untuk diikuti. Tidak boleh mukhalafatul imam. Imam sedang ruku berarti harus langsung ikut ruku. Hanya saja takbiratul ihram dalam keadaan berdiri. Nah ini rukun. Ya, takbiratul ihram dalam keadaan berdiri rukun. Hanya itu saja. Langsung ikut ruku. Jadi kewajiban baca Al-Fatihah gugur karena kalah oleh kewajiban mengikuti gerakan imam. Oleh karena itu dapat satu rakaat. Jadi tidak perlu diulang rakaat itu karena dia dapat hadis Abi Bakrah. Nah, dalam Sahih Bukhari. Ya. Yang jadi masalah sebagian, nah ini tambih bagi yang kecil-kecil ini. Nah, sebagian sholatnya atau biasanya tarwih itu kan panjang bacaannya. Biasanya nunggu. Enggak masuk dulu, nunggu. Pas ruku baru masuk. Nah, supaya tidak capek berdiri. Ya, jadi tidak baca Al-Fatihah tapi hasil rekayasa, bukan udur. Hah? Bukan udur kan kalau rekayasa? Yang masuk dalam hukum itu kalau udur. Memang murni udur gitu lah. Ya, baru datang terlambat udur. Adapun direkayasa ada di situ tapi duduk-duduk aja dulu bincang-bincang. Pas mau ruku masuk. Nah, supaya tidak capek berdiri. Nah, itu tidak dapat jika seperti itu. Nah. Ya. Itu tidak bisa, tidak masuk dalam hukum itu. Itu rakaatnya harus diganti kalau itu. Karena hasil rekayasa bukan udzur. Tidak masuk ke hadis Nabi Bakar. Nah. Tayyib, sekarang kapan waktu membacanya? Waktu membacanya adalah bebas. Bisa mendahului imam, bisa bersamaan imam, bisa setelah imam baca Al-Fatihah. Ada tiga kesempatan. Nah, pada saat imam masih diam, ya, itu bisa dimanfaatkan baca Al-Fatihah di situ. Supaya setelahnya bisa menyimak. Ya, jika tidak cukup waktunya, ya selesaikan saja. Nah, meskipun imam sudah membaca, selesaikan aja karena itu wajib, perkecualian. Atau pas nunggu imam baca Al-Fatihah, kalau Jahriyah ya. Nah, yang bicarakan. Berarti pas imamnya baca Al-Fatihah, ikuti ayat per ayat. Ya, imam baca, kita juga membaca di belakang. Nah, atau nunggu selesai pas baca surat kita baca Al-Fatihah. Begitu bebas. Itu tidak masuk dalam kategori mendahului imam yang atau menyelisih imam yang dilarang, bukan. Yang seperti itu penempatan bacaan, ya, yang seperti itu enggak ada masalah. Nah, bukan gerakan gitulah. Apakah bisa dikiaskan jual beli kacang tanah ditukar dengan kacang goreng dikiaskan dengan bai' al-aroya? Nah, bai' al-aroya itu kaitannya dengan adanya ini barang ribawi yang bai' al-aroya itu tamar dengan rutab. Nah, tamar kurma kering, ya, takarannya beda. Jika kurma kering ditukar dengan kurma segar karena masih segar berair. Nah, jika ditakar ini kurma kering kemudian ditukar dengan takaran yang sama dengan kurma yang masih segar, nanti kalau ini mengerut jadi beda. Nah, di situ sisi ribanya tidak jelas kesamaannya. Tapi ada perkecualian pada bai'ul aroya dengan syarat-syaratnya. Nah, sekarang apakah bai'ul aroya itu maksudnya membeli kurma segar yang di pohon dengan tamar? Nah, pada dasarnya tadi ada riba kan? Kalau itu bukan aroya ada ribanya karena tidak jelas hasilnya, mesti berbeda karena ini mengerut nanti. Nah, tapi ada perkecualian bagi yang butuh dengan syaratnya butuh makan. Dia ingin kurma segar tapi tidak punyanya tamar, maka dibolehkan membeli. Ya, dengan syarat-syarat, ada syarat-syaratnya. Nah, sekarang apakah dikias dengan itu kacang tanah dengan kacang goreng? Kacang tanah dengan kacang goreng ini bukan harta ribawi. Kacang tanah, kacang goreng, kacang apa bukan harta ribawi. Ya. Iya, harta ribawi itu yang termasuk harta ribawi yang masuk seperti beras, ya termasuk. Jadi makanan pokok. Nah, jika gula termasuk makanan pokok, gula, ya kebutuhan sehari-hari pokok itu berarti masuk. Adapun kacang tanah, kacang goreng, makanya apa tadi? Kacang tanah kan itu bukan harta riba, itu tidak ada permasalahan terkait dengan itu. Kacang tanah dengan kacang itu ditukar enggak masalah. Kacang tanah ditukar dengan gula enggak apa-apa. Tukar dengan beras enggak apa-apa. Karena ini barang ribawi, ini bukan. Yang tidak boleh itu barang ribawi dengan barang ribawi. Kemudian beda takarannya. Ya, kalau ditakar, jika ditimbang beda timbangannya. Itu yang tidak boleh. Ada 21 orang berserikat untuk kurban. Oh, ini sebentar lagi kurban ya. Lalu panitia membelikan 3 ekor sapi. 21 bagi 3 berapa? 7, berarti setiap kelompok 7 ya. Nah, maksimalnya 7. Lalu kok serikatnya 21? Makanya anda harus melakukan pembagian tadi. Lah serikat itu maksimalnya 7. Ini dari pertanyaan sudah mengkhawatirkan. Ya kan? Sudah mengkhawatirkan, ada 21 orang berserikat, kok bisa? Aturannya itu 7, tidak boleh, 8 saja sudah tidak sah. Apalagi 21. 7, jadi kelompok pertama 7. Dipisah uangnya. Kelompok kedua 7, pisah uangnya. Jangan dicampur jadi 21 begitu. Nah, nanti akhirnya ada tarik-menarik. Uang yang ini diambil menutupi yang ini menutupi yang itu. Nah, khawatir nanti ada yang tidak cukup uangnya sebenarnya. Jadi sebenarnya dia tidak dapat 1/7. Nah, sementara minimal harus punya 1/7. Nah, 3 ekor lalu harga sapi itu digabung ya kan, dan dibagi rata sejumlah peserta. Sehingga peserta mendapat jatah iuran yang sama dan setelah disembeli mendapat bagian daging yang sama pula, rata pula. Nah itu, padahal pada hakikatnya berbeda. Nah, ada harga sapi yang 1,1 berapa? Berapa di sini? 1 ekor. 1,5? Hah? Enggak cukup. Berapa? Anda salah. Nah, per orang 1,5 ya, 3. Ini sekarang kita kan lagi ngumpulkan juga di anggap itu hanya anda lihat satu orang, ada yang harga 1,8, ada yang 1,5, di sini 3. Oh gitu. Nah, baik, intinya diperjelas ya. Yang benar ini bahaya ini. Nah, jadi kelompok 1 yang harga 3 juta. Variatif kan? Ini yang harga 3 juta. Kelompok 1. 1 2 7 orang. Kasnya tersendiri, jangan dicampur-campur. Kelompok kedua yang harga 2,5 nih kalau ada ya. Yang agak murah sedikit, yang mungkin tidak mampu 3 juta biasanya 2,7 atau tersendiri 7. Kasnya tersendiri, jangan dicampur-campur. Ini untuk ini. Sapinya juga nanti jelas. Sapinya kelompok ini, sapinya kelompok ini. Paham ya? Nah, jadi yang seperti ini. Ini ada pertanyaan berikutnya. Apakah boleh bagi akhwat untuk berenang di kolam renang milik orang lain, bukan rumahnya? Atau kolam renang khusus wanita bila ada? Ini bahaya, fitnah. Nah, ya, kita tahu bersama ada hadis kan, wanita itu dilarang meletakkan pakaiannya, membuka pakaiannya di luar rumahnya. Nah, yang beresiko akan terlihat auratnya. Tapi tentunya tidak masuk dalam hadis itu jika misalnya safar, kemudian dia buang hajat masuk kloset yang tertutup ya. Ya. Nah, ada pun kolam renang, yang namanya kolam renang itu terbuka. Ya. Yang namanya kolam renang terbuka. Baik. Kolam renang terbuka atau kolam renang milik orang lain berarti di rumah orang. Wah, ini semua resikonya besar. Ada dua kemungkinan. Mandinya pakai abaya ya mandinya. Bagaimana berenangnya itu? Hah? Pakai abaya misalkan itu pun akan nempel. Lekuk-lekuk tubuhnya akan terbentuk. Ya. Akan terbentuk dan tidak fungsi lagi abayanya di situ karena lekuk-lekuk organ-organ tubuhnya terbentuk. Nah, kalau dibuka lebih bahaya lagi. Dibuka lebih bahaya lagi. Baik. Yang dikhawatirkan terjadi kecelakaan. Nah, tidak sengaja ataukah bahkan yang lebih bahaya lagi kalau menggoda kemudian nanti ada yang ngintip. Nah, apalagi di masa seperti sekarang ini butuh kehati-hatian yang iman lemah. Gampang terjerumus, gampang terpancing. Nah, sudahlah enggak usah berenang. Kenapa harus berenang? Mandi aja kalau butuh mandi di rumah atau bikin kolam renang sendiri di rumah. Nah, kolam renang sendiri ya berapa 1x2 gitu kan. Berenang-renang di situ. Nah, kalau sekarang alasannya apa? Maksudnya untuk olahraga, nanti pilih olahraga yang lain. Untuk kesehatan misalnya, kesehatan yang lain aja. Jangan pilihan yang berisiko seperti ini. Nah, jangan yang seperti ini. Nah, hatta khusus wanita. Ya, khusus wanita petugasnya, wanita semua apa laki-laki petugasnya? Nah. Belum lagi nanti kalau ada, apa itu? Apa namanya itu? CCTV-nya itu loh. CCTV. Wah, masuk itu. Bebas dari itu, beberapa wanita kumpul berenang sama-sama. Itu, saling melihat. Terbentuk, ya. Saling melihat satu sama lainnya. Nah. Intinya jangan, ya. Tinggalkan aja ini. Insyaallah sampai jam berapa ini? Sesuai jadwal khawatir antum ada aktivitas ada. Apa kontribusi salafiyin terhadap pembangunan bangsa dan negara? Nah, karena ada anggapan salaf itu cuek, hanya menyebutkan majelis ilmu saja. Cuek? Nah, tidak benar kalau dikatakan salafi cuek. Nah. Ya. Buktinya kemarin dakwah salafiyun giat menjelaskan tentang masalah bahaya apa? Komunisme dari radikalisme kan begitu. Nah, mengeluarkan tulisan, majalah ya. Ayyib juga memberi penjelasan-penjelasan tentang terlarangnya demonstrasi ya. Menjelaskan. Jadi tapi kalau yang dimaksud cuek salafi kok tidak ikut politik, tidak ikut caleg, tidak ikut kampanye ya memang dakwah kita ya tidak membenarkan yang seperti itu ya. Kita tidak ikut-ikutan yang seperti itu. Nah. Ya. Kemudian pembangunan bangsa dan negara itu maknanya bagaimana? Nah, membangun bangsa yang bagaimana yang diinginkan? Yang beradab kan? Yang berakhlak, yang bermoral, ya, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk bisa mencapai itu, ya mulai majelis-majelis ilmu. Nah, yang tidak kenal majelis ilmu, tidak kenal masjid, majelis ilmu di masjid atau di madrasah, tidak belajar Al-Quran dan As-Sunnah, ya, tidak mengerti akidah, tauhid, ya bagaimana bisa menjadi satu bangsa yang bertakwa. Nah, syirik jalan terus, bid'ah jalan terus, ya. Nah, kaum wanita, para wanita tabarruj, nah, umbar aurat, nah, musik di mana-mana, riba di mana-mana, kedoliman di mana-mana, ya, dan seterusnya. Itu kan kehancuran. Untuk bisa memperbaiki itu semua adalah individu-individu bangsa itu dimodali dengan apa? Ilmu. Melalui apa? Majelis ilmu. Nah, coba santainya semua jadi salafi, kira-kira gimana bangsa itu? Nah, coba di masa Khulafa Ar-Rasyidun dulu. Nah, khalifahnya, ya, rakyatnya para sahabat. Nah, coba bagaimana berjayanya, kan begitu. Adapun, ya, dengan kondisi tidak terbina dengan majelis ilmu, ya, seperti yang digambarkan tadi, kondisi bangsa carut marut seperti itu. Nah, makanya musibah banyak kan. Nah, sebentar-bentar tsunami, sebentar-sebentar gunung meletus, sebentar-sebentar banjir, sebentar-sebentar. Nah, padahal ayat-ayatnya, hadits-hadisnya itu semuanya jelas bahwa itu semua adalah teguran, ya. Sebagiannya azab, sebagiannya teguran. Nah, agar kembali. Begitu. Ya, jadi ini harus diluruskan. Nah. Dan siapa kira, siapa bilang cuek, ya? Salafiyun berdoa, kita banyak berdoa semua. Kan begitu, ya? Mendoakan keselamatan bangsa dan negara kita, mendoakan agar dipilihkan pemimpin yang baik, ya, yang memperhatikan Islam, agama Allah SWT, untuk yang perhatikan maslahat Islam, kaum muslimin. Naam. Begitu. Jadi tidak benar. Ya, kalau dikatakan cuek itu tidak benar. Barakallahu fiik. Bagaimana ini? Sudah cukup, ya? Yang itu langsung dirobek aja nanti supaya tidak terulang-ulang. Tidak naik lagi. Nanti ini yang berikutnya insyaallah pada kota teman-teman akan datang. Nah. Ya, barakallahu fiikum. Kita cukupkan. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.